Seusai sholat, kita dianjurkan beristighfar, artinya mengevaluasi sholat kita barusan. Dari 3 rakaat, berapa banyak kehusuan kita? Berapa persen kita ingat Allah? Berapa banyak kita melupakan Allah? Ini harus berani kita akui, kita evaluasi, dan memohon ampunan kepada Allah, karena Allah sangat memperhatikan sholat kita dan tahu apa yang ada dalam pikiran, tahu apa yang ada di hati, tahu kemana pikiran dan hati kita. Maka istighfar harus benar-benar dengan kesadaran mohon ampun atas sholat kita yang kurang baik. Jangan biarkan sholat tanpa evaluasi, dan jangan biarkan beristighfar tanpa makna.